ngarep bisa dikai becek ya. Mula utan temen ya, pak ceplok. Mari becek ono kiprai. Oh iya, coba. Bisa tiang ecoker ayam rock singer. Kulo niki asline rocker, mulane kulo persis yo Mick Jagger. Ono sing arane persis herder. Wah, kaya unyil. Iwak tau digondol kucing aku rabi lemu balak-balik ke banting. Sing api utuh mapak gedang. ojo gampang yo salah paham engko akhire medono jaduluran mulo nek kuyon dulur sing ati-ati mulo kita kabeh kudu introspeksi ojo kepatriwan ayo saling mengajari ono masalah diti ojo dilebokno pancen penting kenai pergaulan pokoke ojo sampe yo merugikan wong kekancan kudu saling menguntungkan ojo salah jalan akhirnya gak karu-karuan sekali tindakan harus disertai seribu pikiran iku ngono peribahasa kata sesal dulur-dulur iku pendapatan nek sesal kemudian nyota berguna aku cewek tahu kekancan saking akrabe liwati ukuran pake aku digawe suwene tak ulan tak boleh cacak ketemu ono rombengan. Ayo umat yang ini rek tapi lek ngerungokno suara aku serak-serak bahasa ini mestinya aku tadi menyanyi rokan lalu ini ngerokasem sampai ke pelorot-pelorot ini babes ape aku nyanyi pindu lho duduk no wong tapi suara aku gembret apa wingi mari mangan black itu wek lalu penyanyi liane lak mangane enak-enak sih mengandung gizi. Lagu ini yang makan kapokrut esok makan bote sore makan peyek tengah wengi makan pati tapi ini ben aku dikirim ke Jakarta situ baru nyambe ya wong kermeti yo cakai aku esok yo wetan trimontor sampe inget tendurung ono sing numpai sakrantan aku ngasrang ono wong matu teko wetani oman tak pikir iku bakul kuwa bareng tak leleni tak tau wong gua sampai nanti besok kaya putri timbang kernet ku engkok rusui kernet tak seret tak lebok no bekasi kumbu kecil cek ayami disalip abisok cek mepeti hatiku panas tak uber tak kena kurang sisi rempet aku sati mulo hati kita rosa kete wis tak salip montor kumiring kate tang tang cep arek wedok yo tak piting mulo aku kucek repone tanganku kate awe-awe nyetir tangan kiwa yo cuma isi arek wedok tak telon iso tele-tele montor jalit nobro tapi wong tak tampung metu aku digepui aku terus lelir tiba ini pihak. boten cicungan kula sarang boten bolong karejo. Wah, bundeli. Mesti ini nak delok suarane ya pensiun. Karep tuku leren. Nah, tapi basi kok sik ngundang. Lah iya apa? Arek-arek mang latihan sido tangga. Aku wis kadung macak kaya karane wong dodol mulutan. Enggak sido lah iki sing didelok wong angle delok. Sido nak tidak ngelamu itu. Wah, ya. Loh. Eh, rek, rek, eh, eh. Wes, wes, eh. Kok sampe iki kok ndek aku. Oh, pedesmu. Ana wong metu tabuhane gak karo-karuan. Yo apa kon, Dik? Kakang, kakang. Aduh, adikku sing ganteng dhewe, Dik. Kon, Dik. Ya apa kabare kacang mas? Kacang mas digoreng, Dik. Ya apa, Dik, tak rungono suaramu lantur, raca serak-serak bahasa, Dik. Bareng kon ngidung koyo ngono mas, Dik, cirik telu mate kabeh. Ya mesti ae mate lang peno iku herder. Ojo ngono ta, Dik, Kartolo. Ngene kabare keraton ya apa, Kang? Oh, oleh pengesumu gak ono alang-alang. Lah iki aku metu saka kraton terus Kanjeng Rawa. Wah, Rawa. Kanjeng Rama apa ngrasane aku? Kanjeng Rama ngrasane awakmu uga ngrasane aku. Iki dina awakmu ditutus. Aku iki dina awakmu dioyong. Iki dina awakmu diurut. Wah, diurut. Awakmu memang diperintah dikongkon goleki adik Ki Bagus Slamet. Lho, sing jawab ngono ku sapi. Apa? Sing ngomong ngono ku ya kebo. sing jawab Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Dik. Dinane iki aku karo jeneng sira. Iya, Dik. Dutus ngupadi adikku Slamet. Heeh. Slamet Darmuji apa Slamet Triadi? Slamet Ki Bagus Slamet. Wah. Diutus mulai sebab adik Slamet apa di polo keramat no dirabek no iki ngene ya kakang mas Ki Bagus dari Bagus aku jadi Bagus aku elek kakang kakang mas nyonge kakang mas Basman nyonge iya nyonge joyo nur totopo iya iya. Lah iki dawuhe Kanjeng Rama kaya ngono. Heeh. Aku ora bakal bali nang kraton. Ayo goleki adik Slamet. Iki biasane Dik Slamet iku sobone ning ndi to? Lho, biasane sobo nek Kupang. Ono Kupang-Kupang sing nawake manuk iku ya Kang Slamet iki. Iya. Mulane manuk kok digowo ngalor ngidul. Lho, manuke Slamet arep didol. Si manuk pekutut ya? Iya. Loh manuk penak-penak kok didol aku Kanjeng Rama kan duka. Wis aja ngomong iku sing penting gak goleki. Ki Bagus Slamet. Lah iki tak mulih. Petanan apa kulonan? Eh, ayo campur gado-gado. Wis ngene Kamas Basman nyong Joyo. Iya. Iya. Ya iku kasih nyong Joyo. Joyo Kati. Iya, terus tadi dinane iki jeneng sira karo aku diutus ngupati Adi Slamet. Iya, bener. Ora oleh bali yen ora ketemu karo Di Slamet. Betul. Wis aja kesuwek. Masuk. Wis aja lekrek. Aja kesuwen. Iya. Lah saiki mlebu desa metu desa wani. Wani. Mlebu alas metu alas. Gak wani. Kawani. Lah wong putrane ratu kok gak wani wedi apa? Wedi macan. Macan kok diwedeni? Ya macan sing galak di tangan kula gelas entek. Sing kok wedeni kuat loro macan cilik. Lho, apa dimut? Oh, lae pojon gunung munggah gunung. Wani. Gunung apa ya, Kang? Gunung ireng, gunung kuning, gunung abang, gunung ijo. Iku cap siki. Eling jaman iki kala semono. Wis saiki ayo budel. Ayo. Ayo. Ayo budel kok ayo. Lah ya budel. Ngene. iki ngetan apa ngulon apa ngidul apa ngalor apa mendur apa menisor apa ngalor. Lah nang ndi ae iku? Ayo Kang nek ngono kan. Ayo tak jek lagi. Awakmu nang arep. Iya, kowe. Aku nang mburi. Iya, ayo. Wah. Seneng aku neng Taman Keputren. Aduh. Taman Keputren. Bebarengan karo adikku si Ayu. Ya Dewi Sri Kastini. Sri Kroco Dewi Ayu Kastini ku. Lumbung. Dadi ki lumbunge pari termasuk kene anggota KUD ngono to. Panjenengan kok malih to Kang Mas? Loh, malih piye? Kok jadake kaya lah nggih. Wong aku panjenengan nika Satrio Bagus. Narendra. Lah iya. Lah kok malah piye? Wong gak. Kuwasa aku putrane Gusti Ratu kok. Lah nggih, mestinipun Satrio Bagus menika nggih gagah ngaten. Ayo mosok Satrio galo lembeng to. Oleh wae. Kok ndangune lembeng sing lembeng ngono jane ngono aku. Lah kok malah kualik. Dimes. Loh. Iku gak dirabuk jenenge iku. Menawi kula panjenengan Mas lak nggih mekar. Dimas. Diajeng masen lho Kang. Diajeng garwaku Sri Dewi Kastini. Kualik menika Kang Mas. Dewi Sri Kastini. Inggih. Sapa bisik iku? Apa ngalah iku? Aku mikir riyen Kang Mas. Heeh. Panjenengan kala mau matur menapa garwaku? Iya. Kapan le nikahan? Jange-jange kok. Ojek tukar cincin kok. Sampun kesesok, sampun nyoncrong mawon. Panjane katrenyo karo sliramu senajan kowe tak anggap bojo apa-apa to ora nek pawongan liya liyane kowe karo aku. Inggih menika tasih bakal to Kang Mas. Suaraku kok jarwo. Eh, Kastini. Inggih, Kastini. Aku mbok dirine renung to di pirang-pirang dina sumer wae aku iki. Turu gak penak mangan, gak penak gane iwak enak. Lah nggih rengang-rengang menika rengang. Ya pikir nanti apa nyanyian. Menawi rengang-rengang mboten sakit, menawi gremeng sakit. Iku jenenge wong deleming, Dik, ngono lho. Saiki wis pancene kowe karo aku gandrung ora apa-apa ya to. Kene tak bangku saja dah. Waduh, mboten Kang Mas. Geni yo. Sami kalian lenggah, Bu. Wah, sangar betonan ben aku iki. Sapa manis? Kita ning Kang Manis. Ya seliramu to. Oh, ngaten. Kaya sira manut yo dia. Kaya teteh ngene. Jon kowe bakal tak rabas ki. Karo mule konge mampet edan lah panjenengan kok wau ningane kok wau gandrung apa patrol rumah sak kowe udah sego pari aku mau bengok-bengok wis toh saiki manut jadi ya cedak rene cedak rene kok kok kok kok kok kok aku teko njaba kok krungu wong kumat mang sapa. Suku wulune kok ora carik. Sing penting pokoke apik. Ajeng katok lho. gagal mlebu takon ana sing bengok-bengok mau sapa? Ngene, Kang Bas Gitar. Kok Bas Gitar yo apa sih? Iki tak sawang kaya adikku Islam. Dih, lho. Kakang Karto lho, pangling kok karo aku. Ora pangling piye yo macak ora karu-karuan ngono. Lho. Iki Kakang Basman, lho bukan kakangmu. Heeh. Kowe adikku. Aku panggil lagi. Lah iki sapi. Dalem pejet. Lho, kowe aja sini-sinake. Ya iku bakal garawaku. Sopo? Dewi Sri Kastini. Putrane sapa? Makpuk. Iya. Bagus banget. Iya. Kowe cinta karo Kastini. Aku pancen cinta kan. Lah tujuanmu bakal tak boyong, tak rabi, tak gona nggone kraton. Kon tak kandhani. Nang apa? Dewi Kastini iki putrane Mendoro Nido. Ngerti ya? Mendo wedhus ron godhong ijo iku suket. Mendo ku wedhus. Mendo wedhus. Nek ron godhong apa tumon kon rabi anake wedhus. Hah? Wong jeneng kok kan iki manungsa biasa. Sik gampang kan. Aku tak takon karo iki. Ya ngono sapa, Nduk? Dewi Sri Kastini kemingan sinten? Aku kakangne Dimas Slamet. Kowe wis suntik? Lho. Wis. Lah sampun diimunisasi kok. Yen dadi bojone putrane ratu kudu sehat. Lho pancen tak prekake tiap Sabtu nang posyandu. Posyandu. Posyandu. Awakmu tresno karo Di Slamet? Nggih. Lah Di Slamet, aku sebalik cinta karo bojoku bakal. Padha tresnone. Ya tenang, ya mesti sowan Kanjeng Rama kok ora ono muleh piye. Durung wancine aku mulai lek pancene wis resepi bakal tak goyang nang Kanjeng Rama. Matur wae yo, bali yo. Kang, lho, ga iso. Kang Basman karo Kang Kartolo bali wae. Ga iso nek aku bali. Gusih, iki dino kowe tak goyang mulih nang kraton. Nggih, Pak, sik bali-bali ku ndelok baline, bali bandeng apa bali tahu? Menawi kula bali telur. Lah. Kang Basman bali. Bali aku. Aku gak bali-bali yo. Kabeh kok njaluk bali. Wis tak gelem bali aku. Awakmu ditus nang kraton perlu ne ape dirabek. Loh, ora iso wong rabi ku pilihan dhewe. Ora manut karo wong tuwa. Muspro to? Muspro to? Iki nek ngomong koyo drakon. Ala ora gelem bali lah aku didukani karo Kanjeng Rama. Matur bali, gak gelem bali. Matur Kang, aku mau bali. Saiki ora gelem besok ora gelem. Dipaksa lo. Loh. Kang Mas, apa? Menika monggo sowan mawon dateng Kinjeng Rama. Eh, Kinjeng iku kaduk. Kinjeng. Kanjeng kok Kinjeng. Eh, Kinjeng. Kowe kudu bisa karo Di Slamet. Lho mboten. Ora iso. Hek. Ora iso. Hek. Ayo mengantil kene. Apa mengantil iku? Memepet Di Slamet. Purbawaseso ditrano mbare aku. Masih purba apa ae terserah. Waseso gak waseso apa jare aku. Aku gelem nduk kene, gak gelem nduk kene. Aku diutus mbarek Kanjeng Rama. Apa lo barek kula? Anak ratu nek barek bareng. Diutus Kanjeng Rama awakmu kudu bali nang kraton. Saiki gak gelem besok gak gelem. Aja ngabangno kuping. Tekane pasti tak belane adikku. Aja ngabangno mata. Kenapa? Aja ngabangno dada. Kenapa? Aja ngabangno panci. Yo. Suka aja kreditan bareng to. Ora gelem bali. Ora gelem tak petani. Loh. Kok dipetani? Eh, bali ora? Ora gelem. Apa sing tak gawe? Oh, apa kuwi? Driji. Ora bali, gak gelem. Masih lho. Loh, ayo gotok. Iya. Iya. Selamat, selamat. Kakang Baseman. Kok kani ngoyo kon, Dik? Gak gelem bali. Ayo saiki tak gondo nang kraton. Saiki ra gelem, besok ra gelem. Loh, wani bari aku kon. Apamu sing tak wedeni? Kon wani. Loh, bari aku wani. Wani, nek aku wani. Ayo, aku wani. Wah. Wong kate perang gak jamu dhisik. Dadine ya metu. Adikku Dewi Sri Kastini. Kate pundi tak nika Kang Mas? Lerekno gamelan iki, Kak. Menika wau remipun wonten pundi? Teko kander. Tawangane tawe-tawe. Saiki kowe arek ambek aku ning Taman Keputren. Aja mikir kakangku Kartolo karo Baseman. Ayo melu aku, Dik. Dateng pundi, Kang? Nang nguri. Ajeng lan apa? Helma. Duh, lalek iki adikku sampai wani karo aku. Tak yo percu em aku dadi dulur lan. Sebab apa? wong dulur tua kok diwani karo dulur nom. Lah ngene iki gak tak lawan ya apa isih. Nek sampe aku iki Pancakara karo Adi Slamet lah ya isih to. Wirang aku. Dulur tua kok diwirangno dulur nom. Coba aku tak nepi. Bek menawa ana pangsit. Bek menawa ana wangsit barang aku kepengin nyaur wirang karo adikku Islam. Aku tak seneng. Ger Kartolo. Kok becik, Ger? Sing tabah pikirmu sik gak merucut-merucut omongane. Ger Kartolo, ojo sumpek-sumpek. Kok nek kepingin uripmu mulya. Amit. Anggonmu sutopo. Anggonmu topo utawa nyemeti gugur sak untara. Nek wis mari gugur anggonmu topo mlaku kontolo ngalor ngidul ngulon tujuanmu. Aja nuju negara liya-liya maneh, nuju negara Rajamala. Lah iku kon bakal iso mbales welirange adikmu. Wis sakmunae pesene Mbah. Loh, kok koyo suarane kanca dhewe. Oh, nek ono tak guku, aku mbales wirang karo Dislamet tak nang negara Rajamala, bakal iso nyaur wirang karo adikmu. Bojo wis-wis kupingmu kok jublek. Apa bapakne? Ngene ibune ya. Ngene aja ngene ngono wae. Ya ngono ya ngene. Wong iki kekarepane wong loro. Nganti aku dadi Prabu Agung Sapariadi. Sapa? Sapa? Wis gak kena diulangi maneh aku lali. Sing mengku nok negara Rajamala. Mo iki perintahe wis kok laksanakake. Apa durung? Perintah apa, Pak Ne? Tiap-tiap malam Kamis kon kudu mepe kasur. Kok aneh? Penjaluanmu kok aneh-aneh to, Pak Ne? Loh, iki menjaga kesehatan, Bu. Ben apa? Ben ora gampang leloro kawula cilik. Kaya to. Yo. Mepe kasur. Lah kuwi. Mepe bantal. Bantal-bantal kudu diwale. Lan ambane ditokno tinggine digedruk. Lah. Sing barang-barang banyu menggenang. Dileake. Kudu dibuak sebab iku kanggo sarang nyamuk. Oh, ngono to. Barang sing mlumah kudu dikurepake. Ya. Sing urip dilumahake apa ngono? Bila perlu. Bila perlu ya apa sih Pak sampean ku repot aku ki Pak, diati-ati sampean. Ini ya, rene negara iku wis makmur, kawula cilik iku wis cukup disandang dipangan. Iya. Iki kowe karo aku iki karing golek sing dipangan. Sampeyan kok maling ana sesane golek sing dipangan kabeh saben dina ya golek. Kok sampeyan nek sing golek mesti aku rek mlewangi golek. Ya ratu ya putune. Aku iki bar bola-bali lak ya golek terus. Ya iki ana kanca kirim salam. Nang awakmu kudu kok tompo. Sapa? Lontang. Mbak jangono. Sama ini kan mbak ngono. Aku ora gelem aku nek ngono pak. Lah ya ku. Ini apa apa? Kawula dhewe sing mati ya, marhum ya. Jadi dongak naik. Bisa oleh langgung pasang jembare kubur. Oh iya. Dora liwat awakmu tak dongak. No ya diterima karo sisi. Ya jangono lah. Karo ndungan aku ben sampe ra di maneh. Ora wong urip iki antri mati. Iya, kabeh ya ngono. Iku wis mesine, wis pestine ya. Saiki ngene sampe tak kandhani, Pak. Aja ngomongnya tak takuk lho, Pak. Ora. Ngene lho, Pak, tak kandhani ya. Aku ndek bengi iki kok kaya ngimpi to, Pak? Ngimpi to kaya. Ngimpi. Oh, ngimpi. Kaya tenang, ngene kaya ngimpi. Iya, iya, piye-piye. Ngimpi iki omah kene iki ya, Pak, ya. Lah gak tau banjir. Ora tau. Iku klebonan banyu. Nanti ngecembeng lho, Pak. Sih, coba delengen gentenge ana sing bocor ora. Lah wong iki kok ngomong delok genteng bocor. Oh, ngipi. Bune. Apa? Awakmu aja ngugemi ipen. Ipen iku ana telung macem. Telung piye? Heeh. Titiyani. Gandayani. Puspa kikir. Puspa kikir ya apa sih? Maksudnya puspa tajem. Puspa tajem ta? Lah isane tajem kudu dikikir dhisik. Oh, wes pas tak omong-omong sampean sing waras. Iki ana tamu ya. Oh, monggo. Sapa iki ana? Aku Prabu Katrelelono. Oh, dene? Sapa, Pak? Iki Prabu Traktor. Loh. Oh. Prabu Katrelelono. Katrel. Oh, ngene Prabu Katrelelono nganti dhuwur ngono ya. Di Katrel piye? Iki sapa kok tak abat-abino kabeh. Aku ratu. Ratu sapa? Sapari Aji. Rono. Kampung Rajamala. Kok Kampung Rajamala? Kowe iki dadi ratu kok ya kleru. Mestine ra ya Rajamala ngono lho. Ha ya Rajamala. Rajamala. Wis Rajamala. Kon rene arep apa? Iki apa bener lek negara Rajamala? Iki kate bener e. Raja ratu mala penyakit. Dadi nggone penyakit iki. Dudu nggone penyakit. Sing penyakit jane mlebu kene mesti bali. Sebab iki rajane penyakit. Iki ngene. Prabu Saparyaji. Iya iya. Iki aku oleh wangsit kursimu tak silih. Aja oleh papa kursi cicilane durung tak wis disilih. Ora oleh, sebab iki kursi ontang nganting. Sesuk aku nek wis ngetekake mebel. Kowe tak selangi kursi. Ngomong apa? Wis ngene wae, tinimbange engko bali. Iya. Silana dengklek apa, Pak? Ora pareng bune. Dengklek. Ateges ngene, kratonmu tak jaluk sebab aku dadi ratu durung duwe negara. Lho, apa, Pak? Oleh apa, Pak? Kok sugih kendel, anamu sugih sebab kon kendel. Lho. Baca diwalek-walek nek ngomong kuwi. Omongane ratu kok bulet. Eh, tak tolak, tak jaluk. Ora oleh. Ora oleh. Ora. Perang karo aku. Ayo, ayo karepmu. Ayo. Ayo. Ayo. Ya. Ayo. Ayo. Bune. Aduh. Bune. Aku dipepet nang wit cengkeh, Bun. Prabu Sapari. Yo, saiki kalah opo ora karo aku? Ya wis aku nrimo kalah. Samane gak sombet ngomong, Pak, saiki kok kalah ngono. Biyen awakku kenceng saiki loyo aku. Saiki gendhe sing dadi ratu aku. Awakmu kudu nurut apa sing dadi perintahku. Wis tak sumanggakno. Bojomu wis pek-pek dhewe. Cuma aku njaluk keringetmu sak tetes. Loh, saiki gak metu. Mang aku mari pelayan metu, Mang. Kok ya kucul. Maksudnya keringet sak tetes. Ngene tak jaluk, kowe tak utus. Iya, iya. Nanggone Slamet. Oh, nanggone Slamet. Nanggone slamet perlu jaluken sing diarani Sri Kastini. Oh, ateges dikongkon nglamar. Nek pancene gak bali nggawa Sri Kastini, bakal tak percaya. Ya wis. Tak jaluk pengengesmu. Pengestumu. Hah? Eh. Sampeyan nek gak hasil nggawa Kastini, aku wae ben dipek ambek Prabu iki ya, Pak ya. Ngono ta? Heeh. Iya bagus. Aku ndi tak pek bojo? Ya iku, ora kire. Ayo, kowe kudu mlebu. Ya aku tak mangkat. Ora bali nggawa Dewi Sri Kastini. Budal bune. Apa? Aku nek ngomong ini korup. Kocok. Iki bojoku gak ana kok ana wong ngene iki sapa? Sampeyan niku sinten, Pak? Kula Wen. Wong. Lah nggih sampeyan wong napa? Lah nggih. Goleki sinten? Wong karambol. Wong karambol. Jeneng sampeyan sapa? Mamu ngendi? Bapakmu ning ndi? Ibumu ning ndi? Sampeyan sapa? Kula niki Baseman. Baseman apa rene? Lho, rene la opo? Ndeleki sapa? Dari arun, dari kocok-kocok. Loh, sama ini kita jadinya kayaknya apa sih, Loro? Loh, boten, nana apa, Loro? Dan iku? Elem jaman semono, ayo mulai nangamarto, ayo. Siapa mulai nangamartaku? Ya, omay ma'on. Sama ini kita gendeng apa ya, Pak? Sama ini apa, Loro, ta? Boten, Loro, bengong. Bengong, kan, karena aku diak nih, gendeng, ta? Lagi, ayo, ayo, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, ayo, ayo. Kastini. Kados pundi Kang Mas, menapa panjenengan mboten kundur saestu? Aku ora bakal mulih merga utangku akeh. Piye? Wis sanggup nyaur ora? Lho mboten, mbok bile mangke Kanjeng Rama menika duka. Jelas duka wong kakangku kabeh mrene kok ora duka piye maneh. Yen sapa gemer pekta pelarapan iki? Kula tebih saking Raja Mala. Sapa kula peparing asma? Prabu Agung Saparyaji. Wah. Ana parigawe apa tekaning awakmu nang gone iki ne? Napa leres niki dalemipun slamet dibrangus? Ki bagus slamet, ki bagus slamet. Agung Pranata. Inggih. Satya bagus. Antero ning jaman ora ning liyane aku men. Inggih. Kok wonten antero napa to Kang Mas? Wis kula ngriki wau dipun utus Kartala, duh badhe melamir putri panjenengan. Kok melamir iku urung urung tak gosok kok diplamir. Menika napa ngelamar? Oh ngelamar. Inggih. Eh tak jabel basaku. Nggih, tak jabel pajekku apa? Nggih, senajan panjenengan gadel kula. Kula sanes putrine ning kula bakal bojone. Oh, bakal bojone. Nggih menika ingkang dipun kajengaken Kartala. Wis saiki bali ae. Ora oleh. Kula purun. Kang Masku Kartala panjenengane wong kaya ngono iku ora usah dituruti. Lho kula niki panjenengan tolak. Tak tolak kowe. Wonten kali kula. Lho aku kok monggo pring kali kula. Oh, ayo. Ayo. Oh. Wah. Ya. Ayo, ayo. Ya. Eh. Aja beruber safari. Loh. Ganti maneh. Kate labrak. Dewi sih tak jaluk. Oh, saiki ora oleh, besok ora oleh. Trika sini tak jaluk. Loh, jelas gak oleh. Ora. Oh, ora oleh. Sak karepmu. Oh. Tak belani pati, mati mergo aku. Loh, ayo, aduh. Ayo, aduh, aduh, dek, kalah, dek. Aku mengkuna ngone padepokan gading putih. gading putih. Kayak murid-murid kuci hakeh banget. Kaya SMA, SMP, SD, TK. Loh, gak boleh guru lah kalian. Ngono kok orang-orang yang babar pisan sowan ada yang kadepan kene. Iki ada apa iki? Gak ngono apa ada yang oknama apa piye iki? Loh, iki rupanya muridku iki sing teko iki. dada kesasar nang ponten. Lawange tutup kabeh. Mengko dicek nek tak delok iki kaya batol. Aja ngono. Aku ape pipis. Iki ngono padepokan, Ger. Oh, iya. Batol. Sopo nelok iki? Aku. Loh, kepethuk wong kerdil. Kowe iki rupane kaya gendeng. Sopo gendeng? Kok goyang-goyang. Iya, jane. Kok sejak karo biasae. Senenge rek awane adem. Yen kaya ngono tak parasake kowe. Asale waras balik paras. Alhamdulillah. Ngaturaken sembah sungkem. Basnan. Nggih. Ana widadi apa? Kula niki bingung. Nggih. Kula niki bingung. Benun. Benun, benun. Oh, bingung. Oh, dublek itu. Wong bingung kok benun. Bingung kena apa? Lah, kula nak madosi adik kula ta. Heeh. Ku adik kula niku melajar wong karuan, kula bingung golek adik kula. Yang guru. Lho, lha niki sinten ingkang rawuh niki? Iki kaya kisah amat iki. Sak dereng kula matur dhateng panjenengan tiyang guru kula kasiwasan yang guru. Gurune ngalem rek, gurune rek. Kaya wong kasiwasan apa, Ger? Mboten saged bayar arisan. Lho. Meneh dikredit. Maksud kula niki perang kalih derek kula ngoten. Terus pusana kula niki dadak ketekan siang niku lho. Njaluk calon bojo kula diarani Dewi Sri Kastini. Kekno ae, kekno. Oh, dikekno. Kok atase bojo ae lho. Oleh kok gelek mumet dadakno dikekno. Terus awakmu kasoran. Ha inggih, kula kasoran. Kalah. Kalah juritipun ngoten. Lah terus Basman? Lho, lho adikku, lho kakangku. Ki bagus. Kau neng kene, kau tak golek gundi kon, heh? Tunggu sekarang tinggal. Tak golek rono rene gak ketemu nak kene kon, gak kene ngono lu. Bisa, dok gune eyang ni lu. Lah iyo, rapok kan? Lah sen penting aku apa golek adikku, anu, Kartolo. Kau dice, heh? Kau golek adik Kartolo, aku ono widati apa? Gua nak peren dulu lu. Ana perlu nek dhewe-dhewe wong iki dolor iku dolor. Nggih, dereke 3. Ingkang bajeng niku Kang Baseman. Lah, nomor kalih niku Kang Kartolo. Lah, Ki Ageng Slamet nomor 3. Oh, dadi awakmu sing nomor keri-keri. Nggih. Nek awakmu jange budal, bakal tak isani dhisik, Nger. Nggih. Sampeyan bae banyune. Rumiyen. Sampeyan isani napa? Napa jeding niku? Nggih, numanggaaken Kang Basman, aku njaluk tulung karo sampeyan. Ana apa sih? Rene bojoku iki dijupuk wong sapa jenenge Garo. Loh, aku njaluk tulung. Wong gedhe dhuwur. Dadi bojoku ilang. Aku mlayu saiki sampean kudu mbelani aku. Aja kuwatir. Golek ana bojoku jange jenenge Dewi Sri Kastini. Aja kuwatir, mu tak golekane aku njaluk isen-isen kok eyang guru. Kok dicek, Nger? Sak durunge budal. Kene. Nggih. Tak langkai ping telu. Oh, gak enak. Loh, manut ta? Hei, manut ta? Manut ta kono wae aku langkai dilakai. Ngapur rae kono ku. Tapi celonoan wong. Oh, sak kose. Oh, kono ndek rene. Njaluk menang apa njaluk kalah? Nggih, njaluk mimpang. Oh, njaluk menang. Nggih. Sing njaluk menang. Lah, apa njaluk menyan barang iki lho. Njaluk mengap. Kok dicek? Sing njaluk menang bakal tak iseni yo, nggih. Nggih, nggih, nggih. Ayo mengkurep. Kok dicek? Kono. Kono dadi. Loh, tak tahu lho. Gek. Tak iseni yo, Gek. Gek, gek. Ayo, kene. Gek, ampun. Apa saya iki mau? Ngawas. Kok ngawas? Sak durunge budal. Isen-isen iku mau ati-ati, Nger. Gek, gek. Larangane kowe ngerti. Napa? Soale mangan jejak. Oh, gek. Tak kejaran dhe aku. Menawi ngaten. Iki. Oh, godhog kajar ngoten. Wes, ati-ati yo, Nger, yo. Nyuwun pamit, Bu. Iya, menang, Nger. Sampun. Hei, tak tinggal di ya. Monggo-monggo, Kang. Saiki ngene, Nger. Dos pundi? Awakmu wis gak usah ngetutno lakune Baston. Lho, apa menika derek kula mbok menawi kawan kejurutipun kula badhe mbelani. Wis gak usah, sing enak awakmu enak ngguri ambek aku. Lah napa? Ayo tak dusi. Wah. Thank you. Sinten. Jiwa atiku ditinggal Kang Mas Slamet. Iki nang di playune Kang Mas Slamet aku kok ya ditinggal dhewe. Ya nek gak ono sing nyocok. Aku njaluk kanca ya kanca sapa? Iki panjake ya wis tanggapan kabeh. Waris. Lho kok ana tekek. Monggo. Aku keblek. Kok tibake salah jeleng keblek. Wong ratu kok tekek. Oh. Aku Ratu Prabu Katro Lelono. Oh, Prabu Katro. Oh, iki sing enek proyek iki. Iya, aku golane bego. Kene tak serok tak uncalno. Ngerti? Bojomu iku lak bakal. Bakal bojoku. Bakal dadi bakal wurung. Slamet iya. Durung mesti nek dadi. Apa awakmu ketemu? Slamet saiki wis mati. Hah? Materi. Jadi Kang Mas Slamet wis mantri. Mantri wis mati aja mbok pikiri. Sing ana pikirono. Lah sing ana sapa? Nah, sapa neh? iki aku. Landine. Waktu iku sapa sing tak kon nglamar ini? Prabu Sapari. Ditolak. Nanging bareng Poncokoro Sapari kalah aku sing maju bojomu wis minggat saka kraton Rajamala. Aku sing dadi ratu sak. Lah saiki tekamu rene apa? Oh, awakmu dadi bojoku. Hah? Awakmu kudu mendampingi aku. Jadi karepmu iki aku arep mbok pek bendoyo. Unang keliru cah edan aku. Kudune ratu kok ora karo karuan. Aku ratu digdaya kuwasa. Aja mbantah aku kudu gelem dadi bojoku. Aku dibacok ndelok dibedil misil. Nek dituki bantal ngorok. Wis kalau kok Kajalandara kondang kami sul. Kondang kami sul. Kondang kami siwur. Kondang kasuwur. Kondang kami suwur. Lah aku iso mumbul. Oh, tibake sakti iso mumbul. Tapi rasa mudun. Mbok golek ando. Aku lek pegel yo mudun. Ratu sakti tenang. Aku iso mlebu jero botol. Tapi gak iso metu. Oh, wingi metu cicik. Iya lah, wong lawange dibuka cicik. Aku ganteng gagah, donyaku akeh. Katik yo ratu pisan, kurangane apa? Njaluk apa? Duwe apa Prabu Katrol? Kok Katrol uyuh. Jare mau Prabu Katrol. Aku duweku bemu rada telu sik ana. Krolet sik ana. Tergandeng ana. Wis aja pamer donyamu. Tekamu rene iki arep njaluk aku ta. Manut karo aku. Ma. Yen ora manut bakal tak dadekne sinden. Mudun derajatmu. Aku jane ya seneng sinden iki soalé kerep oleh sandingan. Yo, nyindenmu iku wangsalamu mong eman opo sing dikelompokno eman. Oh, ayo manut karo aku. Emma aja. Sopo manes kaya sira? Lho, iki gandreng ta? Kowe kaya rusak gamelan iki. Iki yoga ta pande. Treng brek. Wah, Pak Lula syukur lenger-lenger. Tresnaku mbok imbang ono. Panjalukmu. Dong gelang. Iki Ratu Gandrung pemagang. Yo makan yo Gandrung. Aku suka joku atir. Aku bakal dodol kono. Wis kecelunguk. Dodol gluk ya. Mulane aja ngobrae. Wis ta, aja mepet nang salon ya. Sing tak jaluk ya nurut. Iya kowe. Iki mau ukarane kedawan. Yen ra gelem kowe tulisannya kaya geremut. Mulane anggonmu gandreng kok kaya grabak. Iya, lagi catetane kok cilik-cilik. Iki sing sepisanan urung tepak. Yen ping pindho tambah nemen. Panjenengan yang ya nembang-nembang Jawa aku ora iso yen ngidung panjenengan iso. Tapi nek belajar ki ana apike. Beke ana bon-bonan. Iki mang suku wulune mbok cocok mbok ora cuma ana sing kedawan kedebel. Tau ora apa-apa. Sing baku sedang dadi bojoku. Mas, yo mbok terusake lho. Yen ora gem dadi bojoku gong tak ringkes tak gong mulih. Mbak gua mulai, apa mbak sewani bisa? Ngene, perkara sewan bisa kontani. Nek ku dadi garwa ku ojo kuatir. Apa ku pengen dadi penyanyi? Apa dadi sinden? Apa dadi kentrung? Apa dadi laruk? Apa dadi... Manut! Orang! Ojo meringis nawang... Aku lagi lemah, aku isi tresno karo kang mas. Ojo meringis nawang tanpa sesiung. Apa yang duwe siung? Buto. Aku iso kasar, ora kasar ya iso. Coba nek ngalus. Sopo jeneng? Manut. Ora aku ora manut. Ora manut pateni kok. Sopo? Manut. Menjer. Menjer. Sik sik. Opo lakoni? Tak sawang ana satriya kok gedhe dhuwur kaya londo kecemplung tir. Kok mlebu nang kraton raja mule ana pakir gak apa. Kok niku ngomong nang ngelindur kok niku. Lek ngomong metu teko irunge. Sopo iki? Gak perlu takon akeh-akeh. Sap. Nek durung kenal, kenalno. Hah? Yo aku iki sing jarane Batman. Ya. Batman. Batman. Ahai tuh blek. Oh, sing wong jenenge Basman ya awakmu gitu. Heeh, ya aku. Aku Prabu Katralana. Aku sing nguasai Kraton Rajamala. Mlebu tanpa pae. Ono apa? Ngerti ya? Bare ku takon nyen takon iku. Kok iso mlebu tanpa kamit? Aku. Aja muni samit, samit iku para tuane papahi. Iki dino wis tak nyatu tak kajati. Dewi Sri Kastini ape tak jaluk. Lho ga iso. Tak jaluk. Ga iso. Tak jaluk. Yen iso maten aku, iso dadi bojomu. Lho tenang. Ayo wani karo aku. Apa lu tak bedani? Iya. Wah. Iya. Wah. Iya. Ayo, tambah tone tak peteng. Waduh, dikempit kok gak adus iki rasane. Ayo. Sabato, Sumbaro kok. Kok mambu kecil. Eh, Sumbaro. Kan. Loh. Sapa kon? Kang Bajul. Loh. Loh. Kang Bajul. Iki karambol. Kang, waduh, tak golek nang dia aku dadi ratu, Kang. Loh. Iya aku, Dek. Aku adimu, Kang. Iya, iya. Sapa iki? Bojoku Dewi Sri Kastini. Loh, ya apa? Kartoro. Ya apa? Itu pecuk, kepecuk. Sukses. Nah, ngene. Sik, latihan iki wis tepak. Yo yo yo. Critane wis tepak kari omonge gak karo-karo. Lah iya iya. Yo lek ana kliru njaluk sepuro wong latihan. Latihan kok. Mene latihan sing tepak kalau tandi kelompok iki lak ngadepi tanggapan. Tanggapane ana Amerika Serikat. Ana Amerika Serikat terus pindah nang Inggris gang telu.